Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad. Alright, brother Tompi. I tell ya, man. Love is all we need. And without a woman's love, a man's life is never complete. You see me? But watch yourself if you're in love with just simple infatuation. Someone call the love doctor, please. Emergency! Terasa berdebar hatiku setiap melihatmu tersenyum padaku. Tak kuasa ku menahan rindu untuk selalu bertemu bercinta denganmu. Adakah kau merasakan juga cinta yang selalu hidup di jiwaku? Ku tak tahu mengapa dirimu begitu indah, selalu ku ingin ada di dekatmu. Oh, oh, oh. Bawalah diriku, ku kan selalu ada untukmu. Aku ada untukmu. Biarlah cerita cinta kita terjalin abadi, aku kau selamanya. Ku ingin diriku untukmu, dirimu bagiku berjalan bersama. Here we go. Berbagi dengan umbrella zombie. Yo, cinta, cinta, cinta kadang membuat kita terkilah, terlupa, terlena dalam waktu yang dihabiskan. Terkadang buat heran, cinta memang gila. Adakah kau merasakan juga cinta yang selalu hidup di jiwaku? Dan aku tak tahu mengapa dirimu begitu indah, selalu ku ingin ada di dekatmu. Aku tak tahu dirimu begitu indah, selalu ku ingin ada di dekatmu. Oh, oh, oh, oh. That's right. Bawalah diriku, ku ingin selalu di dekatmu. It's alright, just keep it cool. Oh, yes, man. Semua tentang kamu. Ku sudah bilang cinta itu memang gila. Aku terbilang gila tentang kamu. Membuat kita terlena, terlupa. Semuanya tentang kamu. Be a slime alone. Don't be alone. Just fall in love.